dikirim orang pahalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq wa ja'alahu syahra ramadhan syahra qiyaman wa ku'uda lidzikrillahi ta'ala wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Allah masih memberikan kemudahan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan rahmat Allah tetap terkucurkan ke dalam keluarga kita. Semoga kita selalu dapat memperbaiki dari kesilapan dan kekhilafan yang ada. Manusia tidak pernah sempurna. Kesempurnaan itu akan kita dapatkan apabila kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada orang yang dapat menjamin satupun kita harus berada di sisi Allah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lakukanlah segala sesuatu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masuk ayat ke-43 dari surah Taha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, idhaba ila fir'aun innahu tagha. Pergilah kamu berdua, yaitu siapa? Nabi Musa dan Harun alaihi salam, kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Melampaui batas adalah puncak kemaksiatan yang paling tinggi. Karena apa? Karena Fir'aun bukan saja berbuat jahat dan kriminal, tapi dia mengakui dirinya Tuhan. Maka disebutkan di sini innahu tagha, diartikan melampaui batas karena dia telah mengingkari apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang anehnya, Fir'aun tersebut mempunyai rasa ketakutan dalam dirinya. Ketakutan apakah itu? Yaitu berupa keterangan dari para penyihirnya, nanti suatu saat ada seorang dari Bani Israel, keturunan Bani Israel akan lahir dan dia akan menghancurkan Fir'aun tersebut. Ketakutan itu terus mencekam, padahal dia sudah mengaku dirinya Tuhan. Sesungguhnya Tuhan yang sesungguhnya tidaklah terjadi seperti itu. Kenapa? Tuhan yang sesungguhnya adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ia dapat mengatur segala sesuatunya dan dia tidak dapat diatur. Itulah Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka dalam hal ini, yaitu yang dimaksudkan dari innahu tagha, yaitu memang betul-betullah Fir'aun tersebut telah melampaui batas dari hal yang sesungguhnya, dari hal yang sewajarnya antara muamalah antara dia dan pengikut-pengikutnya, dia dengan rakyatnya, bahkan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini akan dijelaskan oleh Ustaz kita yang sudah berada di studio, Dr. Haji Zainal Arifin. Tafadhol. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Ayat 43 dari surat Toha, izhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun karena dia benar-benar telah melampaui batas. Kapan manusia menjadi melampaui batas? Hal itu tidak saja terjadi pada sosok Fir'aun, manusia lain pun bila memiliki karakter yang sama dengan Fir'aun, maka dia dapat dikatakan dengan Togho atau Togut, pemimpin Togut, pemimpin yang melampaui batas. Menurut tafsir Inspirasi disebutkan, manusia menjadi melampaui batas saat dia merasa sudah tidak perlu kepada Allah. Atau bahkan mengingkari dan berani melawannya. Pendengar yang dimuliakan Allah, sikap-sikap melampaui batas ini terkadang kita temukan di kalangan muslim yang merasa bahwa puasa itu bukan merupakan suatu hal yang penting di dalam kehidupan ini. Bahkan ada yang terang-terangan, saya muslim, saya tidak puasa. Dia sudah merasa tidak perlu lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Tidak ada alasan, badan sehat bugar, tidak ada penyakit, dan tidak juga di dalam perjalanan. Hanya memang karena tidak mau puasa, hanya karena memang sudah tidak merasa perlu kepada Tuhannya. Ini adalah bentuk-bentuk sikap manusia yang melampaui batas. Kemudian dia mengingkari, untuk apa puasa? Untuk apa Tuhan? Dia sudah berani melawan agama, sudah berani melawan Tuhan, sudah berani melawan tatanan syariat yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun Togho. Manusia saat ini pun terkadang kita menemukan Togho. Tapi walaupun demikian, esok kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana mencikapi mereka. Apakah orang yang seperti ini harus dibakar? Apakah orang yang seperti ini harus dihancurkan? Esok kita menemukan firman Allah, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Sikapi mereka dengan lemah lembut. Kita tidak sebaik Musa dan mereka tidak sebejat Fir'aun. Kalaupun kita sebaik Musa dan mereka sebejat Fir'aun, tetap saja Allah memerintahkan untuk berkata lemah lembut. Kemaksiatan ada di sana sini. Melawan Tuhan kita temukan di mana-mana. Sebagai seorang dai dan bukan hakim, kita mengajak, moga-moga ajakan kita yang baik menyentuh perasaan dia sehingga dia pun menjadi pembela Islam yang luar biasa. Bagaikan Umar bin Khattab, orang yang begitu benci dengan Islam sebelumnya, akhirnya menjadi pembela Islam dan cinta kepada Islam luar biasa. Semua itu karena kata lemah lembut yang disampaikan Nabi Muhammad. Dan kita pun pengikut Nabi Muhammad tetap diminta untuk berkata lemah lembut walaupun kemaksiatan di bulan Ramadan, bulan yang suci ini, masih tetap saja ada. Ya, terima kasih kepada Ustadz Zainal Arifin yang begitu luas membahas bagaimana kehidupan kita di bulan puasa, yang mana kita menghormati bulan Ramadan dengan menjalankan kewajiban kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, yang di mana bulan Ramadan itu juga diturunkan Al-Quran setelah Allah memerintahkan, mewajibkan kepada kita. Kutiba alaikumusiyam, ya ayuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan Allah SWT bagi orang-orang yang beriman. Maka orang kalau kita dapatkan di siang hari dia tidak puasa, berarti dia tidak menyahuti ya ayuhalladzina amanu. Apa maksudnya? Berarti dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang seperti itulah akan mendapatkan siksaan di kubur yang begitu amat berat dalam hidupnya nanti ketika ia telah meninggal. Di dunia, sesuatu yang dicarinya tidak dapat kepuasan karena dia telah memutuskan hubungannya kepada Allah dalam ketaatan puasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang seperti itulah yang selalu diingatkan Allah, sebagaimana Nabi Musa dan Harun juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika pergi menghadap Fir'aun. Janganlah engkau menjadi orang yang sangat lalai dalam mengingatku. Itu saja perintah Allah, pesan Allah kepada Nabi Musa dan Harun. Kenapa pesan itu terus dilakukan Allah dalam setiap firman-Nya? Agar Allah menginginkan kita terus mengingat Allah, berzikir kepada-Nya. Itulah yang diinginkan Allah kepada kita di bulan puasa yang penuh rahmat ini. Jangan kita sebarluaskan taghut maksiat kita. Masih banyak mungkin orang akan memasuki nightclub malam, padahal itu bulan suci Ramadan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, ya Allah, hindarilah kita segala dari mara bahaya. Berikanlah orang-orang seperti itu petunjuk-Mu, ya Allah, agar kita agar kami dapat melaksanakan ketaatan kepada-Mu, ya Allah, sehingga kami mendapatkan yang paling baik, yaitu di sisi-Mu nanti di akhirat kelak nanti. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.